Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fi din, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita dikumpulkan di Masjid Ukhuwah yang kita cintai ini untuk melanjutkan pelajaran kita, di mana kita masih mempelajari adab-adab dan akhlak yang hendaknya dimiliki oleh setiap muslim, terutama oleh para penuntut ilmu agama. Terakhir kita telah sampai pada pembahasan fadailul ilmi, keutamaan-keutamaan ilmu. Kita telah sebutkan 4 keutamaan yang disebutkan pula oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala dalam Kitabul Ilmi. Siapa yang mengulang 4 keutamaan ilmu yang kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir? Yang pertama, ilmu merupakan warisan para nabi. Ilmu apa? Ilmu syariat. Ya. Dalilnya adalah apa yang warid dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma. Faman akhadhaha faqad akhadha bihadin wafir. Kata Rasulullah SAW, para nabi tidaklah mewariskan dinar maupun dirham, tidak mewariskan harta kekayaan dunia. Wa innama warasul ilma, hanya saja mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka dia telah mengambil dengan pengambilan yang berharga. Taib yang kedua, apa keutamaan ilmu? Bahwa ilmu itu abadi, kekal abadi. Tidak seperti harta yang akan punah. Sebagaimana yang warid dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min salat: shadaqatin jariyah aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila meninggal anak Adam, maka terputuslah amalannya kecuali 3: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Dan kemarin kita sebutkan contohnya siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu telah meriwayatkan banyak hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan ilmu yang demikian banyak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang. Ya. Sudah 1400 tahun. Nama beliau tetap disebut-sebut dengan pemuliaan di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, bahwa ilmu itu tidak perlu untuk dijaga. Artinya ilmu yang akan menjaga seseorang, berbeda dengan harta yang seseorang itu harus mencurahkan usahanya untuk menjaga harta tersebut. Kemudian yang keempat, bahwa dengan ilmu seseorang akan mencapai derajatnya orang-orang yang bersaksi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Dia. Demikian juga ikut bersaksi para malaikat wa ulul ilmi dan orang-orang yang berilmu, qa'iman bil qist. Mereka menegakkan persaksian tersebut dengan penuh keadilan. Yang disebut dalam ayat ini selain para malaikat, yaitu siapa? Orang-orang yang diberikan ilmu. Ini 4 keutamaan ilmu yang kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir. Qala rahimahullahu taala, yang kelima, keutamaan ilmu yang kelima, anna ahlal ilmi hum ahadu sinfai wulatil amri alladzina amarallahu bita'atihim. Bahwa ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu, adalah salah satu dari 2 golongan waliul amr, pemimpin kaum muslimin. Jadi pemimpin kaum muslimin itu ada dua golongan. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk mentaati mereka. Di dalam firman Allah surat An-Nisa ayat ke-59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada ar-rasul dan para pemimpin di antara kalian. Fa inna wulatal umur huna tushmilu wulatal umur minal umara wal hukam wal ulama wa talabatul ilm. Maka waliul amr artinya orang-orang yang diberi kewenangan dalam mengurusi urusan kaum muslimin, dia mencakup waliul amr dari kalangan para pemimpin ya, dan penegak hukum, serta mencakup para ulama dan penuntut ilmu. Fa wilayatu ahlil ilmi fi bayani syariatillah wa da'watin nas ilaiha. Maka kewenangan ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu, para ulama, para da'i ilallah, para penuntut ilmu, apa kewenangan mereka? Bayani syariatillah wa da'watin nas ilaiha. Mereka menjelaskan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala dan mengajak manusia kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi para penuntut ilmu, apalagi ketika dia mencapai derajat ulama, seorang alim, dia termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai waliul amr. Ya, ulil amri minkum. Adapun para penguasa, para penegak hukum, apa tugas mereka? Wa wilayatul umara fi tanfidhi syariatillah wa ilzamin nasi biha. Adapun para pemimpin dari kalangan para pemimpin, para penguasa, mereka memiliki kewenangan untuk melaksanakan syariat Allah, menegakkan syariat Allah, serta mewajibkan manusia untuk melaksanakannya. Ya, jadi dari dua sisi inilah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kaum muslimin untuk taat. Yang pertama, taat kepada para ulama di mana mereka menjelaskan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taat kepada waliul amr atau taat kepada para pemerintah, para penguasa dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang keenam, anna ahlal ilmi huwal qa'imuna ala amrillahi ta'ala hatta taqumas sa'ah. Bahwa orang-orang yang berilmu itulah yang akan menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya hari kiamat. Di sana ada sebuah hadis yang menunjukkan bahwa akan ada sekelompok orang yang dia tetap iltizam, yang tetap memegang kokoh syariat Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya hari kiamat. Ya. Kata beliau, wa istadillu lidzalika bi hadits Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan para ulama berdalilkan dengan sebuah hadis dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan padanya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan padanya, maka Allah akan membuatnya paham terhadap agama. Wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Hanya saja aku berperan sebagai orang yang membagikan. Adapun yang memberikan anugerah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walan tazal hadhihi al-ummah qa'imatan 'ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah." Dan akan senantiasa ada dari umat ini sekelompok orang yang menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. La yadurruhum man khalafahum. Tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisih mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai datangnya perintah Allah, yakni sampai datangnya hari kiamat. Nah, siapa orang-orang yang diinginkan oleh hadis ini? Orang-orang yang qa'imah ala amrillah, yang selalu menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, la yadurruhum man khalafahum, di mana mereka senantiasa konsisten di atas kebenaran dan tidak ada orang yang memudaratkan mereka, dan tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi diri mereka sampai datangnya hari kiamat. Kata al-Imam Ahmad, waqad qala al-Imam Ahmad an hadhihi ta'ifah illam yakunu ahlal hadith fala adri manhum. Kalau yang dimaksud bukan ahlul hadith, bukan para ulama, fala adri manhum, maka aku tidak mengetahui siapa mereka. Aku tidak tahu lagi siapa yang diinginkan oleh hadith ini. Maksudnya bahwa al-Imam Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya hari kiamat, dan mereka tidak peduli dengan celaan orang, yang mereka tidak peduli dengan penyelisihan orang terhadap penegakan syariat tersebut, adalah para ulama. Ya. Fa illam yakunu ahlul hadis fala adri man hum. Kalau mereka itu bukan ahlul hadis, bukan para ulama, maka aku tidak mengetahui lagi siapa yang diinginkan oleh hadis itu. Artinya beliau berpendapat bahwa yang akan senantiasa konsisten di atas kebenaran sampai datangnya hari kiamat adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala, dan disebutkan oleh al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala, arada Ahmadu ahla sunnah wa man ya'taqidu madhhab ahli al-hadis. Orang-orang yang senantiasa menegakkan kebenaran tersebut adalah ahlus sunnah dan orang-orang yang memiliki akidah yang selaras dengan madhabnya ahlul hadis. Mereka adalah para ulama-ulama yang lurus, yang akan senantiasa berada di atas kebenaran walaupun manusia menyelisih mereka. Jadi ini sebuah keutamaan bagi orang-orang yang berilmu, bahwa mereka akan senantiasa ya konsisten di atas syariat Allah. Ketika orang banyak menyimpang, maka para ulama lah yang akan tetap konsisten memegang kebenaran walaupun diselisihi oleh banyak orang. Faedah yang ketujuh, anna Rasulullah alaihi salatu wassalam lam yuraghib ahadan ay yaghbita ahadan ala syai' minan ni'am allati an'amallahu biha illa ala nikmatain. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini faedah yang ketujuh, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah memotivasi seseorang untuk memiliki sifat hasad, sifat iri, ya, melainkan terhadap ya sifat iri terhadap nikmat yang Allah berikan, melainkan atas dua nikmat saja. Jadi ternyata ya asalnya sikap iri itu adalah sikap yang tidak terpuji. Tapi ada pengecualiannya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengecualikan dua hal. Boleh kita iri kepada seseorang yang diberikan dua nikmat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah talabul ilmi wal amalu bihi. Ya, atau talabul ilmi wal amala bihi, yaitu nikmat menuntut ilmu dan mengamalkannya. Boleh kita iri kepada seseorang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ya. Sebenarnya al-ghibtah ini bukan, tidak sama dia dengan hasad. Ya. Ada perbedaannya. Kalau hasad itu kita iri melihat seseorang mendapatkan nikmat, kemudian ingin agar nikmat itu hilang dari dirinya. Adapun al-ghibtah hanya iri saja, tidak sampai kemudian menginginkan agar nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah al-ghibtah, merasa iri dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, adanya yang pertama adalah menuntut, orang yang menuntut ilmu diberi kenikmatan menuntut ilmu kemudian mengamalkan ilmunya. Kemudian yang kedua, at-tajirul ladzi ja'ala malahu khidmatan lil Islam. Yang kedua, boleh iri kepada seorang yang kaya yang menjadikan hartanya untuk berkhidmah, untuk melayani agama Islam, melayani agamanya. Seseorang yang diberikan nikmat berupa harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia manfaatkan harta tersebut untuk berkhidmat kepada Islam dan kaum muslimin. Ya. Dua hal inilah yang diperbolehkan, bahkan kita disemangati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar memiliki al-ghibtah, memiliki rasa iri kepada dua golongan ini. Golongan yang pertama adalah orang yang diberikan ilmu kemudian dia mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian golongan yang kedua, orang yang diberikan harta kemudian dia memanfaatkan harta tersebut untuk Islam dan kaum muslimin. Fa'an Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fi ithnatain, tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Ya. Rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Seseorang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia habiskan hartanya tersebut untuk membela kebenaran. Seseorang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia habiskan hartanya tersebut untuk membela kebenaran. Kemudian yang kedua, wa rajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Adapun golongan yang kedua adalah seseorang yang diberikan hikmah, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia mengamalkan ilmu tersebut dan mengajarkannya. Boleh kita iri kepada orang yang semangat menuntut ilmu. Boleh kita iri kepada orang yang mengajarkan ilmu. Ya. Apalagi kalau rasa iri tersebut melahirkan semangat pada diri kita. Melahirkan semangat pada diri kita. Melihat orang yang lebih semangat menuntut ilmu, Masya Allah, si fulan, dalam keadaan dia kesibukannya sama dengan saya, tugas dari kampus sama dengan saya, ya, ujian juga sama, tapi dia lebih bersemangat dalam menghafalkan Al-Quran. Dia lebih bersemangat dalam menghadiri majelis ilmu. Dia lebih bersemangat dalam mempelajari bahasa Arab, gak pernah bolong. Ya, gak apa-apa ini yang seperti itu. Justru dia akan menambah motivasi kita untuk semangat belajar. Ya. Jadi ini salah satu keutamaan ilmu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan kita iri kepada orang yang semangat menuntut ilmu, kemudian dia mengamalkan dan mengajarkan ilmu tersebut. Kita gak bisa ngajar kalau gak belajar. Ya gak? Orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberi. Bagaimana kita ingin mendapatkan kebaikan dengan mengajarkan, ya, agama kita kepada orang lain dalam keadaan kita tidak punya apa-apa? Orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberi. Padahal sekian banyak dalil yang menunjukkan keutamaan orang yang mengajarkan agama, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Sehingga kita butuh untuk belajar Al-Quran, belajar hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian dengan bekal itu semua kita bisa mengajarkan orang. Kemudian kembali kepada hadisnya Abu Hurairah tentang tiga yang tidak terputus pahalanya walaupun seseorang telah meninggal dunia. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Bagaimana kita bisa berinvestasi, ya, menginvestasikan amalan kita dalam apa, ilmu yang bermanfaat ini, sehingga ketika kita meninggal dunia akan tetap mendapatkan pahala. Tidak bisa kita mengajarkan ilmu yang bermanfaat tanpa sebelumnya menuntut ilmu. Kemudian faedah yang ke-8, ma ja'a fi al-hadis alladhi akhrajahu al-Bukhari an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Faedah yang ke-8 adalah apa yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari jazakallahu khairan. Dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamatsali ghaitsin asaba ardhan." Perumpamaan apa yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku berupa petunjuk dan ilmu itu seperti curahan air hujan yang jatuh ke bumi. Jadi ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan curahan air hujan yang jatuh ke bumi. Fakana minha ta'ifatun thayyibatun qabilatil ma wa anbatatil kala wal ushab al katsir. Maka di antara tanah tadi, di antara bagian bumi tadi, ada sekelompok atau ada sebagiannya yang menerima air tadi, menyerap air tersebut. Kemudian setelah dia menyerap air tersebut, dia menumbuhkan tetumbuhan, menumbuhkan rerumputan yang banyak. Ya, ini jenis tanah yang pertama. Tanah yang dijatuhi air hujan, kemudian dia menyerap air hujan tersebut, kemudian dengannya dia menumbuhkan tetumbuhan, demikian juga menumbuhkan rerumputan, sehingga buah-buahannya bisa diambil oleh manusia, adapun rumputnya bisa menjadi pakan ternak, bermanfaat. Wakanat minha ajadib amsakatil ma fanafa'allahu biha annas fasyaribu wasyakau wazara'u. Kemudian jenis tanah yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tanah ajadib. Ya, ajadib itu seperti tanah liat, tanah lempung. Ya. Yang mungkin dia tidak bisa menumbuhkan tetumbuhan seperti jenis yang pertama, tapi apa yang bisa dia lakukan? Amsakatil ma, dia menahan air. Ya, dia menahan air tersebut. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengannya kepada manusia, fasyaribu, yakni mereka menjadikannya sumber air minum. Demikian juga wasakau, kemudian untuk memberikan minum kepada hewan ternak, wazarau, dan dipakai untuk mengairi tanah pertanian mereka. Jadi jenis yang kedua ini tetap bermanfaat, walaupun dia tidak bisa secara langsung menumbuhkan tetumbuhan, tapi tetap bermanfaat karena dia menahan air tersebut, kemudian dijadikan sumber minuman oleh manusia, demikian juga untuk memberikan minum kepada hewan-hewan ternak mereka dan untuk mengairi lahan pertanian mereka. Kemudian yang ketiga, wa asaba ta'ifatan ukhra innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an Walatun bitu kalaan. Kemudian jenis yang ketiga, air hujan tersebut jatuh, ya, kepada tanah yang kian, tanah yang tandus. Latum sikumaan, yang tidak bisa menahan air. Walatun bitu kalaan, dan tidak juga bisa menumbuhkan tetumbuhan. Fadzalika matharu man faquha fi dinillah wa nafa'uhu ma ba'athani Allahu bihi. Maka inilah permisalan orang-orang yang bertafaqquh, yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia pun bisa memberikan manfaat dengan apa yang Allah telah utus aku, dengan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Fa'alima wa 'allama, maka dia pun berilmu kemudian mengajarkan ilmu tersebut. Wa mathalu man lam yarfa bidzalika ra'san, dan demikian juga permisalan orang yang tidak memperhatikan ilmu itu sama sekali. Wa lam yaqbal hudallah alladhi ursiltu bihi, dia tidak menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang aku telah diutus dengannya. Jadi di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga permisalan tentang orang-orang yang menerima ilmu. Yang golongan yang pertama adalah orang-orang yang dia menerima ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengajarkannya. Ya. Dia memahami, diberikan Allah Subhanahu wa taala pemahaman sehingga dia bisa mengajarkannya kepada orang lain. Dia paham dan bisa mengajarkannya kepada orang lain. Kemudian jenis yang kedua, yang hanya bisa menghafal saja. Dia mungkin enggak paham apa yang didapatkan, tapi dia bisa menyampaikan. Menyampaikan hadis misalnya. Mendengar sebuah hadis, dia enggak paham apa maknanya, tapi dia bisa menyampaikannya kepada orang lain. Dan ini pun bermanfaat dan dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adrallahu ra'an sami'a minni hadithan fabalagahu kama sami'. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuat cerah wajah orang-orang yang mendengar dariku sebuah hadis, kemudian dia menyampaikannya sebagaimana yang dia dengar. Tetap mendapatkan pujian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat dua golongan yang menerima ilmu, baik itu dia menerima ilmu dan mengajarkannya, atau dia menerima ilmu kemudian hanya menyampaikan dengan hafalannya saja, kedua golongan ini mendapatkan pujian. Adapun golongan yang ketiga, orang-orang yang berpaling dan tidak peduli sama sekali dengan ilmu. Maka ini diibaratkan oleh Rasulullah SAW sebagai tanah gersang. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Oleh karena itu, orang yang tersibukkan dengan ilmu, baik dia memahami ilmu yang disampaikan, kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain, atau cukup bagi dia mencatat atau menghafalkan apa yang disampaikan, kemudian menyampaikannya kepada orang lain sesuai dengan apa yang dihafalkan, ini mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ke-9 kata beliau rahimahullahu taala, annahu tariqul jannah kama dalla ala dzalika haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ilmu itu merupakan jalan menuju surga. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Rawahu Muslimun. Ini dihafal hadisnya. Hadis siapa? Abu Hurairah. Riwayat Imam Muslim. "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ya, kalau antum merasa lemah semangat, patah semangat, misalnya gerimis, ya, mau ta'lim tapi gerimis, ingat hadis ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahlallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan walaupun gerimis sedikit, ya, kemudian dia menempuh jalan tersebut untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan permudah jalannya menuju surga. Jadi tetap bersemangat dalam apa menuntut ilmu. Kalau gerimis-gerimis sedikit datanglah. Walaupun hujan lebat juga datanglah. Insya Allah walaupun gak dares, dapat pahala dengan niat antum. Dan gurunya juga insya Allah walaupun hujan, insya Allah kita akan usahakan terus untuk datang. Kemudian yang ke-10, faedah yang ke-10, ma jaa fi hadithi Muawiyah radhiyallahu anhu. Ini apa yang disebutkan dalam hadith Muawiyah radhiyallahu anhu, tadi hadithnya sudah kita baca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini juga dihafal hadith yang pendek. Ya. Hadith riwayat Imam Al-Bukhari, ya, dari sahabat Muawiyah. Jadi dua hadis. Yang tadi hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahlallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kemudian yang kedua hadis Muawiyah riwayat Al-Bukhari. Apa hadisnya? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu bid-din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah akan memfaqihkan dia, membuat dia paham terhadap agama ini. Jadi standar kebaikan pada diri seseorang itu adalah ketika dia paham terhadap agama. Ya. Mau setinggi apapun gelarnya, mau setinggi apapun jabatannya, mau sebanyak apapun kekayaannya, kalau dia jahil, kalau dia enggak paham terhadap agama, maka ini bukan tanda kebaikan. Bukan tanda kebaikan. Tapi kapan kita katakan bahwa seseorang itu berada di atas suatu kebaikan? Yaitu ketika dia memahami ajaran agamanya. Ai yaj'aluhu faqihan fi dinillah azza wa jal. Yakni Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai seorang faqih, seorang yang paham terhadap agama. Hanya saja faqih di sini bukan hanya paham ilmu fikih. Ya, jangan salah paham, karena dipergunakan kata fikih maka cuma terbatas pelajaran fikih saja. Jangan antum artikan barang siapa yang Allah inginkan kebaikan maka dia akan diberi pemahaman fikih dalam agama. Tidak terbatas hanya dalam masalah fikih. Diingatkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin. Wal fikhu fiddin laisal maqsud bihi fikhul ahkam al-amaliyah al-makhsusah inda ahli al-ilm bi ilmi fikih faqat. Yang dimaksudkan dengan fikih dalam hadis ini bukanlah yang dimaksud adalah fikhul ahkam. Fikih tentang hukum-hukum Islam. Fikih tentang hukum-hukum amaliyah yang disebutkan secara khusus oleh para ulama. Ada ilmu hadis, ada ilmu tafsir, ada ilmu fikih. Ya. Tapi yang dimaksud dengan fikih di sini bukanlah fikih yang mengajarkan atau yang berhubungan dengan hukum-hukum amaliyah. Walakin al-maqsud bihi huwa ilmu tauhid wa usuluddin wa ma yata'allaqu bi syari'atillah azza wa jal walau lam yakun min nususil kitabi wa sunnah ila hadal hadith fi fadlil ilm lakana kamilan fil hathi ala talabi ilmi syari'ah wa fikih fiha. Ya. Yang dimaksud dengan fikih di sini adalah ilmu tentang tauhid, ilmu usuluddin, prinsip-prinsip agama dan apa yang berhubungan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, walau lam yakun min nususil kitabi wa sunnah illa hadal hadith fi fadlil ilmi lakana kamilan fil hathi ala talabi ilmi syari'ah wal fikhi fiha. Kalau tidak ada dalil lain yang menunjukkan keutamaan untuk menuntut ilmu baik itu dari ayat Al-Quran atau dari sunnah Rasulullah SAW kecuali hanya hadith ini saja, maka sudah mencukupi. Jadi makanya kalau antum hafal hadis ini, apalagi tambah tadi hadisnya Abu Hurairah, sudah cukup untuk menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Misalnya ada yang bertanya, ngapain kamu hadir di majelis ilmu? Ya, mending kita futsal misalnya. Jangan futsal, futsal bermanfaat ya. Tadi banyak yang protes tadi. Ya, kita punya dalil. Cukup kita sampaikan hadis ini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan buat dia paham terhadap agama. Atau hadis Abu Hurairah tadi, ya, bahwa kita akan dipermudah jalannya menuju surga. Ya. Kemudian yang ke-11, annal ilma nurun yastadhi'u bihi al-abdu faya'rifu kaifa ya'budu rabbahu wa kaifa yu'amilu ibadahu. Fatakunu masiratuhu fi dhalika ala ilmin wa basirah. Yang ke-11, bahwa ilmu merupakan cahaya yang dipakai oleh seorang hamba yang dengannya seseorang mengetahui bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia bermuamalah dengan sesama hamba Allah. Ya. Dalam beribadah kepada Allah, kita tidak akan bisa menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Demikian juga dalam memperlakukan, dalam bermuamalah dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa bermuamalah dengan baik tanpa ada ilmu. Maka seseorang yang berilmu, maka dia akan menapak pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-12, annal alima nurun yahtadi bihin nas fi umuri dinihim wa dunyahum. Seorang alim, seorang yang berilmu, dia pun akan menjadi cahaya yang akan menunjuki manusia baik itu dalam perkara agama maupun perkara dunia mereka. Ya, kalau tadi bagi diri kita sendiri. Nah, ketika kita sudah berilmu, maka ilmu yang ada pada diri kita pun bisa bermanfaat bagi orang lain. Kenapa? Karena seorang alim dia menjadi cahaya di tengah-tengah manusia. Wala yakhfa ala katsirin minna Qissatur rajulil ladzi min bani Israil qatala tis'an wa tis'ina nafsa. Ya. Kita semua sudah mengetahui ada sebuah kisah. Kisah tentang pembunuh 99 nyawa. Ya. Siapa yang belum pernah mendengar kisah pembunuh 99 nyawa? Angkat tangan. Enggak ada. Ya, karena waktunya sudah habis ini. Kalau dibaca kepanjangan. Ya berarti sudah tahu semua. Ya. Dia membunuh seseorang, ya membunuh 99 nyawa, kemudian dia minta petunjuk kepada seorang ahli ibadah. Apakah saya masih mendapatkan taubat? Kata dia, dosamu terlalu besar, enggak ada taubat bagimu, akhirnya dibunuh. Ya, 100, genap 100 dia bunuh. Baru kemudian dia tanya kepada seorang ahli ilm, ya seorang ulama benar ya, bukan ahli ibadah saja, tapi dia ahli ilm. Apakah saya masih akan mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kata dia, apa yang akan menghalangimu dari taubat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Bahkan dia tidak hanya mengatakan hal yang demikian, dibimbing, ya. Kalau engkau ingin ya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka berpindahlah ke tempat sana. Dia menunjuk sebuah tempat di mana ada orang-orang di sana yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'budillah ma'ahum. Maka hendaknya kemudian engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Ya. Kemudian jangan engkau kembali kepada daerahmu yang dahulu. Karena dia akan membuat engkau kembali kepada keburukan. Lihat, beda seorang ahli ibadah dengan ahli al-ilm. Ya. Maka seorang alim adalah nur. Ya. Seorang alim adalah cahaya di tengah-tengah manusia. Dia yang akan bisa membimbing manusia kepada jalan yang membawa kebahagiaan kepada mereka, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Kemudian yang ke-13, dan ini telah kita ketahui bersama, annallaha yarfa'u ahlal ilmi fil akhirah wa fid dunya, bahwa Allah akan mengangkat orang yang berilmu di akhirat, demikian juga di dunia. Amma fil akhirah fa innallaha yarfa'uhum darajat bihasabi maqamu bihi minad da'wati ilallahi azza wa jal wal amali bima amilu bima alimu. Di akhirat nanti Allah akan angkat derajat mereka sesuai dengan dakwah yang mereka lakukan ketika mereka mengajarkan ilmu tersebut serta amalan-amalan yang mereka lakukan dengan ilmunya. Wa fid dunya yarfa'uhumullahu baina ibadihi bihasabi maqamu bihi. Demikian juga di dunia Allah Subhanahu wa taala akan angkat mereka di tengah-tengah manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah ayatnya ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Inilah ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa faedah yang sangat besar dari menuntut ilmu. Maka hendaknya kita bersemangat. Ya, tidak hanya mengetahui keutamaan ilmu tapi kemudian semangatnya tidak bertambah. Tapi hendaknya kita tambah semangat kita. Berusaha untuk memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dulu sampai di sini, fa insyaallah pekan depan kita masuk ke dalam pembahasan hukmu talabul ilm, hukum menuntut ilmu. Katanya ilmu tidak salah, kenapa dituntut? Baik. Cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.